السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، kita teruskan kajian tentang fitnah. Saya ulangi bahwa fitnah adalah sesuatu kebatilan tetapi dianggap hak. Satu al-haq tapi dianggap batil, ini fitnah. Halal dianggap haram, haram dianggap halal, ini adalah fitnah. Maka ketika Umar berdialog dengan Hudzaifah, Hudzaifah terkenal sebagai seorang sahabat yang memegang rahasia Nabi. Banyak orang yang tidak diberitahu oleh Nabi, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Nabi tidak berbicara di hadapan khalayak. Nabi bisik-bisik dengan Hudzaifah. Dan Hudzaifah tidak menyampaikan kepada yang lain, karena ini memang berbahaya. Hudzaifah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Rahasia Nabi dipegang oleh Hudzaifah. Maka Hudzaifah tahu si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Tapi Hudzaifah tidak mau menyampaikan kepada yang lain. Dan Hudzaifah ini banyak tahu tentang fitnah berdasarkan sabda Nabi. Nah, ini diketahui oleh Umar bin Khattab, sepeninggal Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, terangkan kepadaku tentang fitnah." Lalu Hudzaifah menjawab, "Fitnah itu akan hilang dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Al-Quran." Hudzaifah menjawab dengan jawaban yang ringan. Umar tahu ini. Umar mengatakan, "Bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku maksud. Memang ada fitnah yang akan hilang dengan cara sholat, puasa, zikir, wirid, baca Al-Quran, ibadah kepada Allah, fitnah hilang. Ada. Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah fitnah kaum maujil bahar, seperti gelombang lautan." Lihat, ucapan Umar, gelombang lautan. Ini ucapan yang sangat bagus. Apa sifat dari gelombang itu? Tidak pernah berhenti. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar. Jadi fitnah itu ketika muncul sepeninggal Umar tidak akan pernah berhenti sampai hari ini, sampai hari kiamat. Jadi sepeninggal Umar tidak mungkin ada satu zaman di mana yang hak semuanya diketahui oleh kaum muslimin, yang batil semuanya diketahui oleh kaum muslimin, yang halal semuanya diketahui oleh kaum muslimin. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan kembali seperti zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka ucapan Umar apa? Kamaujil bahar. Fitnah itu seperti apa? Seperti gelombang lautan, tidak pernah berhenti. Hudzaifah menjawab, fitnah itu tidak akan muncul sekarang ini. Karena pintu fitnah itu masih ada. Yang dimaksud Hudzaifah, Umar. Hudzaifah tahu. Dan Umar pun mengetahui berdasarkan apa yang didengar dari beberapa sahabat. Maka Umar hanya bertanya, bagaimana? Pintu fitnah itu nanti akan dibuka atau didobrak? Gitu. Maksud Umar, aku nanti sekarang ini menjadi khalifah, menjadi orang nomor satu di kalangan kaum muslimin seluruh dunia, khalifah. Lebih dari raja, lebih dari presiden. Ini mau dibuka, artinya aku turun, kemudian biar diganti oleh orang yang lain, atau mau didobrak, aku dibunuh. Ini menunjukkan bahwa Umar sudah mengetahui sedikit tanda-tanda bahwa beliau akan mati dibunuh. Hudzaifah menjawab, pintu itu akan didobrak. Yang dimaksud akan dibunuh. Umar usul, bagaimana kalau pintu itu dibuka saja? Sebab kalau dibuka nanti bisa ditutup lagi. Kalau didobrak susah untuk menutup lagi, rusak. Ya, dibuka dengan paksa. Hudzaifah mengatakan tidak bisa. Pintu itu memang harus didobrak. Ya. Hudzaifah mengatakan seperti ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar akan mati terbunuh ketika mengemami salat subuh sebagaimana kemarin kita bahas. Dan ini doa Umar sendiri. Ya. Umar kan pernah berdoa, Allahumma razuqna syahada fi madinati rasul. Ya Allah, berikanlah kepadaku syahadah, mati syahid di Madinah, di kota Rasulullah. Ini menunjukkan tanpa perang, enggak ada perang di Madinah. Ya, setelah Fathu Mekah, setelah kaum muslimin jaya, enggak ada perang di Madinah. Perang itu di luar. Artinya kaum muslimin yang intervensi, kaum muslimin yang datang ke Syam, ke Irak, membawa senjata ke Madain, ke Syam dan seterusnya, enggak ada yang di Madinah. Ya, satu-satunya perang di Madinah itu perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang Tarif, itu pun tidak jadi berperang karena terhalang oleh Tarif yang atas usul Salman Al-Farisi. Gitu ya. Pasukan kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan tidak berhasil menyerang Madinah. Nah, Umar berdoa agar minta mati syahid. Minta mati syahid tentu mati di medan perang. Tetapi kenapa di Madinah? Ini doa dan terkabul. Dan terkabul. Umar mati dalam keadaan syahid, yaitu tertusuk ketika sedang salat, mengimami salat subuh. Yeah. Bahkan hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi ketika beliau bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Yeah. Empat orang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berdiri di atas gunung Uhud. Berdiri di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud guncang. Berguncang. Kata Nabi, usbut ya Uhud. Diam kamu wahai Uhud. Fa inna fawqakumul yawm an-nabi as-siddiq wasyahida. Diam kamu wahai Uhud. Di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang mati syahid. Seorang nabi tentu beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang siddiq, siddiqul akbar, yang paling siddiq di muka bumi, Abu Bakar. Kemudian dua orang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Dua-duanya mati terbunuh. Ya, empat khulafaur rasyidin meninggalnya semuanya terbunuh kecuali Abu Bakar. Ya. Ini sedikit tentang fitnah. Saya akan bacakan hadis yang kemarin belum selesai. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian beramal. Ini perintah Nabi, segera. Maka menunda amal bermaksiat kepada Nabi. Ia kata Nabi, segeralah beramal. Maka jika antum bisa lakukan sekarang, jangan tunda sejam kemudian. Jika antum bisa melakukan hari ini, jangan tunda besok. Ya, jika antum bisa lakukan bulan ini, jangan tunda bulan depan. Dan gitu seterusnya. Ini banyak diakui kebenaran sabda Nabi ini oleh para orang-orang yang mengalami kesuksesan. Ya, bahwa diantara yang menghambat kesuksesan seorang itu, dia apa? Suka menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amal. Lihat kata Nabi, badiru bil a'mal, segera. Maka jika antum mendengar azan duhur, segera. Ya, sudah tinggalkan semuanya. Sekarang sholat, nanti jam 2 juga sholat, jam 2:30 juga sholat. Mendingan sekarang. Ya, tinggalkan semua kegiatan. Antum ambil air wudhu, menghadap Allah, sholat berjamaah. Ya, ini 27 kali lipat dibanding antum sholat sendiri. Ya, antum kerja di satu perusahaan, berapa gajinya? 1 juta. Kemudian ada yang nawarin, ya, kamu kerja tempat saya saja, kerjanya sama persis, ya, sama-sama satpam misalnya, ya, kamu kerja di tempat saya, berapa gaji? 27 juta, ya, tentu antum tidak akan pikir panjang, langsung, lihat sholat, Antum sholat sendiri berpahala, ya. Antum sholat berjamaah 27 kali lipat. Ya, satu hadis ini cukup bagi antum untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, rugi. Ya, kalau antum tidak zuhud terhadap akhirat. Ya, orang yang sangat buruk adalah orang yang zuhud terhadap akhirat. Sebaliknya, tidak zuhud terhadap dunia. Orang yang mulia zuhud terhadap dunia, tidak zuhud terhadap akhirat. Ya. Badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Kenapa? Kenapa? Fitanan, karena akan terjadi fitan. Fitan jamak dari fitnah. Jadi ini banyak fitnah-fitnah. Akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak sekali. Di mana fitnah itu kata Nabi, kaqita'il lailil muzlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Seperti kemarin. Gelap, enggak tahu. Mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, gelap, enggak tahu. Ya, mana yang enak, mana yang pahit, enggak tahu, gelap. Itulah fitnah. Seperti hari ini kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita enggak tahu. Ini sebetulnya menuju surga apa menuju neraka? Dikira mereka menuju surga. Orang baca tasbih, baca tahmid, baca Al-Quran, enggak tahunya menuju neraka. Karena apa? Membaca Al-Quran di waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia beribadah dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Lihat, padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia zikir wirid, tapi tidak ada contoh sama sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa neraka. Sebagaimana orang-orang Khawarij kemarin, aliran sesat pertama dalam Islam. Bagaimana keadaan mereka? Sholatnya, kata Nabi sendiri, sholat kalian dibanding dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Kalian di sini sahabat, Nabi sedang berbicara dengan sahabat. Sholat kalian wahai sahabatku dibanding dengan sholat mereka, enggak ada apa-apanya sholat kalian. Begitu juga puasa kalian dibanding dengan puasa mereka, enggak ada apa-apanya puasa kalian. Kalian merasa kecil. Tetapi mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka, yang rukuna minaddin kama yamruku sahmu minarramiyah. Mereka cepat sekali melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya, padahal keadaannya seperti itu. Karena ibadahnya tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disaksikan oleh Ibn Abbas. Ya, sekian belas tahun Nabi wafat, Ibn Abbas beranjak dewasa karena Nabi wafat, Ibn Abbas umurnya 10 tahun kira-kira. Ibn Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendakwai orang-orang Khawarij. Pertama kali Ibn Abbas datang, Ibn Abbas melihat, subhanallah, aku melihat persis seperti yang disabdakan oleh Nabi. Ya, aku melihat persis seperti yang disabdakan oleh Nabi belasan tahun yang lalu. Ya, 18 tahun yang lalu kira-kira. Itu yang dilihat oleh Ibn Abbas. Melihat dari wajahnya, dari sholatnya, dari kehusuannya, dari puasanya. Tetapi penghuni neraka. Karena apa? Ibadah mereka tidak mencontoh Nabi. Ya. Apa yang mereka lakukan yang berupa taperut tidak pernah disyariatkan oleh Islam. Ini sebagaimana yang terjadi pada diri saudara-saudara kita. Ya, sampai mereka sholat di atas kubur, baca Al-Quran di atas kubur, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi, dari Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan samakan rumah kalian seperti kuburan. Kata Nabi, ikra'u suratul Baqarah. Maka biar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Maka kalau rumah kalian tidak dibacakan Al-Quran, itu sama dengan kuburan. Ini menunjukkan di zaman Nabi bahwa membaca Al-Quran di atas kubur, ini tidak disyariatkan, tidak dicontohkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat, Ridwanul Alaihim jami'an. Lihat surat-surat kita kaum muslimin. Begitu gemarnya mereka membaca Yasin, membaca Waqi'ah, membaca Al-Quran di atas kubur. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mustahil ada kebaikan yang terluput dari Nabi. Mustahil ada kebaikan yang Nabi belum lakukan. Kalau itu berupa ibadah, mustahil. Maka muncul kaidah, law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya satu peribadatan itu benar, baik, berpahala, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, tidak boleh kita katakan baik kalau itu ibadah. Kecuali yang ghairu mahdhah seperti kemarin. Ya, cirinya ada tiga itu sudah apa? Fitnah dan kafitah ilmu mudrim, sebab akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana pagi hari seseorang masih beriman. Wa yumsi kafiran, tapi sorenya sudah jadi kafir. Ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sebaliknya sore hari orang masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Saking gelapnya, saking hebatnya fitnah hari itu. Kalau hari ini belum nampak pada diri kita, ya, orang yang tahlilan, maulidan, baca Al-Qur'an di kubur belum kafir. Belum kafir, ya. Mereka berbuat bid'ah, terancam dosa, dosa besar, terancam neraka, tapi belum kafir. Ada harapan masuk surga. Ini adalah kafir. Kafir. Ya, jadi fitnah yang melanda dia itu betul-betul menyebabkan dia masuk ke dalam kekufuran dan dia tidak tahu. Ya, hari ini kecil barangkali. Lihat kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa mereka merasa sedang berbuat maksiat? Apa mereka merasa sedang melakukan zina, minum khamr, berjudi, membunuh? Tidak. Mereka sedang melakukan keyakinan mereka, kebenaran yang mereka yakini. Maka kita ngotot, mereka juga ngotot. Kita demo, mereka juga demo. Kenapa? Mereka tidak merasa salah. Ya, beda kalau yang didemo itu pelacur, pezina, koruptor, penjudi, diam dia. Ngumpet dia. Kenapa? Karena merasa salah. Ya, pezina, pelacur, peminum khamr, penjudi, dia lakukan itu semua dan merasa salah. Bandingkan dengan aliran sesat. Tidak merasa salah, justru sedang merasa berada dalam kebenaran, sedang memperjuangkan kebenaran. Itulah fitnah. Ya, kecil hari ini, yaitu Ahmadiyah atau Ingkar Sunnah atau Ar-Rawidah. Nanti akan terjadi, subhanallah, hitungan hari. Ya, bukan tahun lagi, bulan, hitungan hari. Pagi masih beriman, sore sudah kafir. Para imam menyatakan bahwa ini di zaman siapa? Dajjal. Fitnah terbesar. Setelah fitnah pertama muncul sepeninggal Umar bin Khattab, kemudian aliran sesat pertama di zaman Ali bin Abi Thalib, kemudian disusul oleh aliran-aliran berikutnya, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Ash'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya, sampai yang terakhir fitnah terbesar. Belum pernah ada fitnah sebesar itu semenjak Allah turunkan Adam pertama kali di muka bumi sampai hari kiamat. Fitnah terbesar apa? Apa? Dajjal. Dajjal ini fitnah terbesar. Dan Nabi mengatakan tidak ada satupun Nabi yang jumlahnya 124,000 yang belum pernah berbicara tentang Dajjal. Tidak ada. Seluruh Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124,000, 313 Rasul, 25 yang diceritakan dalam Al-Quran, ini semua berbicara tentang Dajjal. Kenapa? Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Itu akan terjadi kelak di akhir zaman. Jadi ini fitnah besar sekali Dajjal. Bagaimana tidak besar, ada orang mengaku sebagai Tuhan lalu dipercaya dan disembah, subhanallah. Hari ini siapa itu yang mengaku Nabi itu? Musadek, ya. Mengaku Nabi, diapain oleh kaum muslimin? Diketawain. Diketawain orang gila, orang stres, ya. Hari ini, padahal hari ini fitnah sudah banyak, tapi diketawain. Nanti di hari itu bukan mengaku Nabi lagi, mengaku Tuhan dan disembah. Siapa? Dajjal. Betapa dahsyatnya. Hari ini saudara-saudara kita begitu gelap menerima fitnah seperti ini. Apalagi di hari itu ketika muncul Dajjal. Dan Dajjal muncul pertama kali bukan mengatakan wahai manusia aku Tuhan. Enggak. Kalau Dajjal seperti itu berarti Dajjal bodoh. Iblis bodoh. Iblis syaitan begitu lihai. Iblis syaitan tidak menggoda manusia. Orang santri, orang alim, rajin sholat, dibisiki oleh setan, ayo zina, ayo zina. Enggak, bodoh kalau setan begitu. Enggak. Itu ada si Fulana itu, ya, cantik dia, tapi enggak pakai jilbabnya. Antum dawai, ya, biar dia pakai jilbab. Gitu setan. Ya, gimana caranya? Deketin dong. deketin, ya, ajak makan siang bareng. Gitu. Awalnya begitu. Dan niatnya baik. Ya, ah, nanti makan malam bareng berdua. Ah, itu siapa? Pelan-pelan akhirnya terjerumus kita ke dalam zina. Awalnya seperti itu. Awalnya dari ya terima saja lah. Ya, ini biasa nih, dia seperti ini biasa. Ya, enggak banyak, cuman 1.000, 200.000 atau makan bareng. Ya di traktir makan. Ya, awal lama-lama. Ah, itulah siapa. Maka Dajjal muncul pertama kali sebagai seorang apa? Sebagai orang saleh. Tokoh kaum muslimin. Apa yang keluar dari mulut Dajjal? Ayo sholat. Ayo puasa. Jangan berzina. Jangan minum khamr. Jangan berjudi. Sesuatu yang sudah diketahui oleh kaum muslimin bahwa itu baik. Maka Dajjal diterima oleh kaum muslimin sebagai seorang tokoh yang mengajak kepada kebenaran. Lalu kaum muslimin lama-lama jatuh cinta kepada dia. Lalu lama-lama Dajjal mengatakan, sebetulnya aku adalah nabi. Ya, sebetulnya aku adalah nabi. Oh, diikuti. Tidak seperti Musabe. Belum terkenal, belum apa, langsung aku nabi. Dajjal enggak, lihat. Sudah diketahui oleh kaum muslimin. Bahwa orang sudah kenal dia semua. Sebagai tokoh yang mengajak kepada kebenaran. Dajjal mengatakan, sebetulnya aku adalah nabi. Aku utusan Allah Rabbul Alamin. Dan dipercaya. Entah berapa tahun Dajjal mengaku sebagai seorang nabi. Lama-lama saking hebatnya Dajjal. Saking hebatnya Dajjal. Dan ini fitnah. Nah, Allah berikan fitnah ini kepada manusia. Dan Dajjal ketika melewati satu bumi yang tandus, yang gersang, ya, kemudian Dajjal teriak dengan satu teriakan, oh khuruj min kunuzik ya'ab, wahai bumi, keluarkan perbendaharaanmu. Maka seketika muncul tumbuh tanaman, buah-buahan hijau, ya, subur. Siapa yang tidak akan terkecoh, yang tidak akan terfitnah, ya? Ah, kemudian sebaliknya, Dajjal melewati satu daerah yang subur, makmur, hijau, tetapi penduduknya tidak ada yang mau terima Dajjal. Lalu Dajjal teriak dengan satu teriakan, ya ard amsik min kunuzik, wahai bumi, tahanlah perbendaharaan. Nah, maka seketika mati itu tanaman, gersang, kering. Siapa yang tidak akan terfitnah? Itulah Dajjal. Dan Dajjal diberikan oleh Allah kehebatan yang luar biasa, bisa menyembuh, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Ya, dan ini tipuan, ini sihir. Maka datang seseorang yang masih ragu, ya, mau menyembah Dajjal atau tidak, ragu dia. Sementara orang-orang menyembah Dajjal, barangkali dia ada ilmu sedikit gitu ya, ragu dia. Maksud Tuhan kelihatan, maksud Allah kelihatan, ragu. Nah, Dajjal tahu bahwa anak muda ini ragu. Lalu kata si Dajjal, tunggu sebentar. Sebentar lagi akan datang kepadamu bapak dan ibumu yang sudah mati. Bapak ibunya sudah mati. Ya, ah, lalu datanglah dua syaitan, anak buah Dajjal, pengikut Dajjal, dua jin yang datang dengan rupa mirip bapak dan ibunya. Ya, mirip bapak dan ibunya persis. Nah, bapak dan ibunya yang sebetulnya setan itu mengatakan, nak, jangan ragu-ragu, nak, ini Tuhan kita, sembahlah dia, nak. Ya. Banyak di antara kita yang tidak bisa menolak ketika yang mengatakan itu adalah bapak ibu kita, apalagi sudah mati, dalam mimpi misalnya, apalagi ini jelas kelihatan. Maka anak muda ini akhirnya menyembah Dajjal. Betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Jadi inilah sihir, ya. Dari mana syaitan? Kekuatannya itu dari syaitan, tentu dengan izin Allah. Ini fitnah yang sangat dahsyat. Nah, yang jadi masalah, tentu pertanyaan yang sangat-sangat penting, bagaimana agar selamat dari fitnah Dajjal? Kan begitu. Dajjal fitnahnya sangat besar. Tentu kita tidak ingin menjadi sesat gara-gara Dajjal. Padahal Dajjal begitu dahsyatnya kekuatannya. Maka pertanyaan yang harus terjawab, bagaimana agar kita selamat dari Dajjal? Ya, mari kita lihat contoh. Ada seorang pemuda Arab bertemu dengan Dajjal. Di saat Dajjal mengaku Tuhan dan disembah oleh hampir seluruh kaum muslimin. Ini sasarannya kaum muslimin. Sasaran Dajjal bukan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, ngapain? Udah jelas penghuni neraka. Sasarannya kaum muslimin. Ya, kalau orang muslim sudah jelas menjadi penghuni neraka, Inna dina indallahi al-Islam. Bahwa agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fa yuqbalu minhu, barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima dan dia kekal di jahanam selama-lamanya, walaupun dia bersedekah sekian miliar, walaupun dia menyantuni ribuan fakir miskin, Allah tidak akan terima amalnya. Maka sasaran Dajjal bukan non muslim tapi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang apa? Tentu yang jahil, karena hari itu adalah zaman kejahilan. Zaman di mana fitnah besar melanda. Nah, ada seorang pemuda, bukan yang tadi ya, pemuda, dia yakin betul bahwa ini adalah Dajjal. Gitu. Yang apa? Yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini pemuda Arab itu. Ini menunjukkan bahwa pemuda Arab ini bukan sembarang pemuda. Artinya apa? Dia tahu. Dari mana dia tahu? Tentu dia baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Ya, sebab di kalau dia baca Quran, baca Mandarah, tidak akan dia temui. Dajjal itu cirinya begini-begini, tidak ada. Ya, dia membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum baca di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antum bisa tahu. Dajjal itu begini. Itu si anak muda tahu. Di saat ilmu ditinggalkan oleh kaum muslimin, di saat kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, ini anak muda Arab ini masih baca. Maka anak muda ini yakin bahwa ini adalah Dajjal. Lalu bertemulah Dajjal dengan anak muda ini. Lalu Dajjal menyuruh anak muda ini untuk menyembah dia. Anak muda ini mengatakan, aku tidak mau. Engkau adalah Dajjal, si pendusta Al-Kadzdzab, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu dan yakin? Karena dia baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia belajar hadis. Karena hanya hadislah yang menceritakan keadaan Dajjal. Adapun koran-koran, majalah tidak memberitakan tentang Dajjal. Maka banyak yang terkecoh. Kenapa asik baca koran? Ya, tidak ada yang membahas tentang itu semua. Yang ada adalah syahwat, makian, cacian, aib orang, itu yang ada di koran, di majalah dan seterusnya. Ya. Kemudian Dajjal memerintahkan sekali lagi pada anak muda itu untuk menyembah dia, dan anak muda mengatakan, aku tidak akan menyembah engkau karena engkau adalah Dajjal Al-Kadzdzab, si pendusta. Ciri-cirinya diketahui oleh anak muda ini sebagaimana sabda Nabi yang ada di Bukhari Muslim. Matanya buta sebelah, rambutnya keriting. Ya, persis. Persis. Ya. Badannya gempal, ya, agak pendek dan gemuk, ya, agak pendek dan gemuk. Matanya buta sebelah, dan ada tulisan kafarok kafir di mana? Di jidatnya, di dahinya ada tulisan kafarok, dan ini bisa dilihat oleh siapapun yang beriman, dan tidak bisa dilihat oleh siapapun yang kafir. Maka anak muda ini tahu. Lalu Dajjal membunuh anak muda ini. Dibunuh anak muda ini, kemudian dibelah badannya menjadi dua. Ya, dibelah badannya menjadi dua, lalu diinjak-injak oleh Dajjal. Diinjak-injak oleh Dajjal. Dengan setelah diinjak-injak, mati, belah menjadi dua, Dajjal mengatakan, "Kum, berdirilah." Maka berdiri itu anak muda yang sudah dibelah badannya menjadi dua, menyatu kembali dan hidup lagi. Ya, dengan senyum sinis Dajjal bertanya, "Masih engkau masih ragu bahwa aku ini adalah Dajjal, aku ini adalah Allah Tuhanmu, bukan seperti apa yang kau sangka? Aku ini Allah, aku ini Tuhanmu, masih ragu? Siapa yang bisa menghidupkan yang mati kalau bukan Tuhan? Kalau bukan Allah?" Si anak muda ini mengatakan, "Tadi aku yakin. Sebelum engkau bunuh aku yakin bahwa engkau Dajjal. Sekarang setelah engkau bunuh aku tambah yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal. Aku tidak sangka yang Nabi sabdakan itu ternyata aku." Ini anak muda ini. Aku baca, anak muda ini kan baca hadis. "Aku tidak sangka yang disabdakan oleh Nabi itu aku." Maka dengan mantap anak muda ini mengatakan, "Engkau tidak akan bisa berbuat seperti ini lagi setelah hari ini. Setelah engkau membunuh aku kemudian menghidupkan aku, engkau tidak akan sanggup membunuh siapapun. Allah cabut kehebatanmu mulai detik ini." Ya. Maka Dajjal dengan marahnya mau membunuh anak muda ini. Tiba-tiba Allah jadikan badan anak muda ini seperti baja, tidak bisa disentuh oleh si Dajjal. Ya, dari sini kita tahu bahwa siapa yang akan selamat dari fitnah-fitnah itu. Nanti bisa jawab dari contoh ini. Siapa? Yang mempelajari ilmu, yang mempelajari sunnah Nabi, yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan seterusnya, mereka akan selamat. Kenapa? Dia tidak akan mengikuti kebanyakan manusia. Dia yakin dengan apa yang dia pelajari. Orang yang berilmu dia akan yakin. Orang yang tidak akan berilmu, orang yang tidak berilmu dia tidak akan yakin. Maka orang yang tidak berilmu dia mengatakan tahu apa-apa. Benar, ya, benar. Kunut subuh benar. Enggak kunut benar juga. Ya, sholat pakai usholi, oh enggak apa-apa. Enggak pakai usholi, enggak apa. Yang penting sholat. Menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Orang yang berilmu dia yakin betul ini salah. Ini salah. Ya, orang yang tidak berilmu cenderung diam. Kan begitu. Ya, dia tidak berani bicara. Tapi kalau antum tahu dengan ilmunya antum tahu, antum insinyur bangunan misalnya, ya, antum berpengalaman banyak. Kemudian ada bangunan tinggi, pondasinya cuma sekian, antum teriak. Jangan, bahaya ini, antum teriak. Maka orang yang teriak, orang yang vokal, orang yang berani mengatakan tidak, ini tanda bahwa dia berilmu. Kalau enggak, ragu-ragu. Orang yang tidak berilmu itu ragu-ragu. Tidak berani menyalahkan. Ya, ah benar kali. Ya, oh enggak apa-apa kali. Nah begitu. Ya, maka ilmu agama tidak boleh berada di atas keraguan. Harus hak, harus yakin. Hak katakan hak, batil katakan batil. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Ya. Hai. Ini cara terbesar, inti permasalahan bagaimana cara kita selamat dari fitnah. Apa? Berilmu. Berilmu. Dengan berilmu yang lain enggak ini halal apa haram, antum sudah tahu jawabannya. Ini hak apa batil, antum sudah tahu jawabannya. Bahkan semuanya orang meyakini bahwa itu sebagai satu kebenaran, antum katakan tidak. Ya, karena antum berilmu. Hari ini barangkali hampir mayoritas kaum muslimin selesai membaca Al-Qur'an, baca surah Allahul Azim. Antum katakan tidak. Ya, karena memang tidak ada riwayat. Enggak ada satu contoh dari Nabi bahwa selesai membaca Al-Qur'an ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Apakah kita lebih pintar dari Nabi? Shadaqallahul Azim artinya bagus. Shadaq, sadiq, benar, azim, agung, Allah yang maha benar dan agung. Ya. Tetapi kenapa diterjemahkan dengan maha benar Allah dengan segala firman? Ini enggak nyambung sama sekali. Al-Azim, mana firman enggak ada. Ya, Al-Azim agung, sadaq, sadiq, benar, Allah maha benar dan maha agung. Artinya bagus sekali. Tetapi tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Mungkinkah Nabi dan para sahabat kurang adabnya dalam membaca Al-Quran? Yaitu tidak menyudahi bacaan Al-Quran dengan surah Allahul Azim? Tentu ucapan yang buruk sekali. Kalau kita mengucapkan seperti itu, maka yang terbaik adalah kita tidak mengucapkan surah Allahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran. Karena Nabi tidak pernah contohkan. Ya, antum bisa tahu karena apa? Antum berilmu. Gitu ya. Ah, kemudian ada sedikit petunjuk dari Nabi, walaupun ini bukan inti tetapi penunjang, ya, untuk selamat dari dajjal terutama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalkanlah 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi. Gitu. Ini salah satu agar kita terhindar dari dajjal. Yang kedua, bacalah doa sebelum salam sebagaimana yang banyak antum hafal, ya. Empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min jahannam wa min adzabil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Bacalah doa ini sebelum salam. Setiap salat sebelum salam. Ya, ketika ayat akhir. Kemudian jika engkau mendengar dajjal ada di timur, larilah ke barat. Jika engkau mendengar dajjal ada di barat, larilah ke timur. Intinya, jauhi dajjal. Kemudian, tinggallah, kalau bisa, di Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Karena dua tempat ini adalah tempat yang tidak sanggup dimasuki oleh dajjal. Seluruh kota, seluruh tempat, seluruh daerah di muka bumi diinjak oleh dajjal. Karena dajjal begitu cepat sekali bergerak. Ya, hanya dua tempat yang tidak sanggup dimasuki oleh dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Dua kota ini dijaga ketat oleh para malaikat dan dajjal tidak sanggup masuk Mekah dan Madinah. Dajjal hanya sanggup di tanah merah yang agak berair dekat Madinah. Ya, hanya berhenti sampai di situ. Kemudian orang-orang munafik yang ada di Madinah keluar mengikuti dajjal. Sementara kaum muslimin yang masih ada iman, mereka tetap di Mekah, di Madinah. Ya. Ya, barangkali hanya itu. Kita bisa lanjutkan dengan soal jawab. Silakan. Kalau ada permasalahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan apa yang tidak menyatakan. Kembali kepada kaidah ilmiah. Ya. Ketika Anda mengatakan enggak, apakah dia bertanggung jawab? Enggak. Yang mengatakan ada, ya dia bertanggung jawab. Ya. Maka orang yang mengerjakan tahlilan, mengatakan bahwa tahlilan itu, dia bertanggung jawab. Mana dalil itu? Ya. Sementara yang mengatakan enggak ada tahlilan, dia tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, yang tahlilan, mana dalil? Ya. Jangan kembali. Jangan kembali. Yang ngadain dalilan dia yang harus bertanggung jawab, mana dalil? Ya, silakan. Ya, di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, orang mereka sendiri mengatakan sebetulnya ini enggak ada, cuman apa salahnya kan gitu. Makanya kemarin kita bahas dari awal. Letak kesalahan itu di mana? Subhanallah, kenapa kita tidak berani 40? Kenapa subuh tidak berani 3 rakaat? Dan seterusnya. Maka yang harus bertanggung jawab yang melakukan. Karena hukum asal dari ibadah ini tidak boleh, haram. Siapa yang beribadah, maka dia harus bawa diri. Gitu. Kalau antum sholat berjamaah, sholat duhur, sholat duha, jelas dalilnya. Ya, antum puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, jelas dalilnya. Bisa dicari. Ya, tetapi kalau puasa hari kelahiran, tahlilan, maulid Nabi, mana dalil? Ya, dalil itu tentu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh sifulan, sifulan, ulama fulan bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahaba. Apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata sahabat. Ya, apa yang menjadi ijma sahabat. Gitu ya. Jadi jangan dibalik, ya. Yang ilmiah itu adalah yang mengatakan sesuatu maka dia yang bertanggung jawab. Ya. Kalau yang prinsip ya udah pasti ya, namanya adalah sholat duhur itu nggak boleh tambah-tambah. Istilahnya udah pasti. Seperti mazhab kita tahu ada 4. Saya nggak terlalu paham ya mazhab ini. Cuman yang ada yang pernah saya dengar satu mazhab ada yang membolehkan kunut misalnya, yang satu lagi boleh tidak. Nah ini yang 4 ini nih. Setahu saya itu udah baku. Kalau ada lagi setelah yang 4 ini yang membakukan orang-orang zaman kita gitu ya, abad ke-20 atau apa, sudah mereka setelah tabi'in atau ulama-ulama yang zaman dulu, itu sampai di mana gitu? Ya sebenarnya kalau itu benar kebenarannya, gitu. Yeah. Kemudian kita menyingkirkan mazhab yang 4 ini, sementara ulama-ulama dulu itu sudah baku lah, istilahnya udah final gitu. Bahwa kayak gini ya begini. Iya. Tidak ada yang mengatakan bahwa imam yang empat ini baku. Ini kita berpegang pada ulama, ya. Kecuali orang bodoh. Ya, kita memang enggak ada. Ya, yang baku itu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan Nabi bersabda bahwa yab'atullahu kulla ra'si mi'ati 'amin. Setiap 100 tahun sekali Allah akan bangkitkan seseorang yujaddidu fid din, yang akan mentajdid agama. Dan ini sampai hari kiamat. Berarti sampai hari ini. Ya, berarti sampai hari ini artinya setiap 100 tahun akan muncul seorang tokoh, ya, yang akan mengajak kaum muslimin kembali kepada agama yang benar yang dimaksud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madhab yang empat yang terkenal, ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ini ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama kita, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sirah dan seterusnya. Tetapi mereka manusia, artinya bukan nabi, bukan rasul, tidak maksud, ya, maka bisa benar, bisa salah, ya, bisa benar, bisa salah. Lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Malik, barangkali itu makan kaget. Dan Imam Malik mengatakan berfatwa bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidak ada. Ya. Ini perkataan Imam Malik. Dia tertolak ini. Ya, itu bisa lihat di Al-Muwatta. Kemudian ucapan Abu Hanifah, seluruh duduk itu adalah tawaruk. Ya, jadi kalau duduk tawaruk, tawaruk itu ayat akhir. Jelas ini fatwa yang tidak benar. Kenapa tidak benar pada Imam Imam Hanafi? Ya, guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i, ya karena manusia. Gitu. Karena manusia. Maka seluruh imam madhab yang paling terkenal Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma qultu wa sahih hadis. Setiap yang aku katakan dan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, fakhudhu bil hadis wa la tuqallidhuni. Maka ambillah hadis yang sahih, jangan kalian mengikuti aku. Lihat. Yang pertama kali melarang kaum muslimin mengikuti madhab beliau adalah beliau sendiri. Ya. Maka tidak boleh kita bermadhab kecuali dalam hal tertentu. Dalam hal turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, saya mengikuti madhab Syafi'i. Dalam kafirnya orang yang meninggalkan sholat atau tidak, saya mengikuti faham Abu Hanifah, Imam Hanafi, silakan. Tapi dari awal sampai akhir, dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, kita mengikuti Imam Syafi'i semua. Berarti kita menjadikan Imam Syafi'i sebagai nabi. Dan kita telah berbuat durhaka kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, jangan kalian mengikuti aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada kesalahanku, maka buah, lemparkan ke tembok. Ya, sabda beliau, ucapan beliau. Ya, ada di sini, maka jangan kita menjadi orang yang dungu, bodoh. Ya, ngikut saja. Apa masyarakat ini ngikut? Seolah apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah baku. Ya, kata siapa? Ya, enggak ada. Baku itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, kalau masyarakat sudah baku, masyarakat mana? Indonesia, Mesir, Saudi, ya. Nah, nanti masyarakat Iran sudah baku. Setiap 10 Muharram menyakiti diri. Ya, memukul-mukul diri dengan menyebut Karbala Hussein, apa kita ikuti? Nah, oleh karena itu tidak ada yang baku kecuali Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Ridwanu alaihim. Ada pertanyaan berikutnya, apakah termasuk durhaka kepada orang tua apabila menolak atau menghindari tahlilan atau haul yang diadakan orang tua? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada khaliq. Orang tua menyuruh anaknya melepaskan jilbab, taati jangan. Jangan. Orang tua melarang anaknya sholat, taati jangan. Jangan. Orang tua ngajak anaknya ke tempat maksiat, diskotik, pelacuran, tidak boleh ditaati. Walaupun orang tua, walaupun ibu. Yang harus ditaati adalah yang halal. Orang tua nyuruh kita bikin kopi, nyicipin, maka wajib kita taati. Ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk siapapun dia, ibu kita, bapak kita, atasan kita. Kalau itu berbau maksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. Ya. Bolehkah mempelajari ilmu kalam atau filsafat atau tasawuf? Ilmu ini adalah ilmu yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muncul abad ketiga. Ya, 300 tahun setelah Nabi wafat. Kira-kira. Yaitu dengan diterjemahkannya kitab-kitab filsafat secara besar-besaran ke negeri Muslim. Ya. Tulisannya Plato, Socrates, Aristoteles diterjemahkan secara besar-besaran dalam bahasa Arab. Ini di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dan ini yang ditentang oleh Imam Syafi'i, ditentang oleh Imam Ahmad. Maka orang-orang ahli kalam, ahli tasawuf, ahli filsafat, ini musuhnya Imam Ahmad. Musuhnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i tidak ada yang dipelajari kecuali Al-Quran, hadis, ijma' sahabat. Al-Quran, hadis, ijma' sahabat. Adapun ahli kalam itu memasukkan ucapan Socrates, Plato, Aristoteles ke dalam Islam, dicampur adukkan. Ya, maka mulai muncullah di situ pertanyaan, sebetulnya Al-Qur'an ini makhluk atau bukan sih? Mulai sebetulnya Allah itu ada di mana sih? Mulai muncul. Ini tidak pernah ada pembahasan seperti itu di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mulai muncul setelah kitab-kitab filsafat masuk ke dalam dunia Islam. Ya, hari itu Khalifah Al-Ma'mun, khalifah yang sangat gemar dengan ilmu. Tapi sayang, ilmu yang beliau gemari itu ilmu yang salah, ya, yaitu ilmu filsafat. Nah, jadi cukup kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang sumbernya adalah jelas, dan itulah ilmu akidah. Ilmu akidah tidak sama dengan ilmu kalam. Karena ilmu kalam, ilmu filsafat ini mempelajari tentang Allah tapi dengan logika akal. Gitu. Misalnya Allah itu adil, maka itu diterima oleh akal. Maka jika Allah menetapkan warisan 10 juta bagi laki-laki, tapi bagi perempuan, walaupun sama-sama anak, cuma 5 juta, maka ini ditolak. Itu ajaran filsafat. Ya. Berbeda dengan akidah. Akidah ini kenal mempelajari Allah, tetapi dengan wahyu, Al-Quran dan hadis. Ya. Tidak dengan logika akal. Ya. Karena Allah tidak bisa dicapai dengan logika akal. Allah Allah. Habis? Habis? Ibu, enggak ada? Ya. Oh ya, betul. Ya. Ya. Oh ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih yang mufrid al-muslim bahwa ini termasuk syariat maksul kufayn, dibahas sendiri dalam ilmu fikih. Jadi ketika kita memakai sepatu, maka tidak usah dilepas sepatunya, cukup diusap atasnya, bukan bawahnya. Ya, dengan syarat apa? Ketika dia memakai sepatu itu, dia sudah wudu. Jadi kita wudu dulu seperti biasa, habis itu pakai sepatu. Nanti kita kencing atau kentut, mau wudu, enggak usah dilepas sepatunya, cukup diusap atasnya. Dari awal wudhu seperti biasa, tangan, wajah, dan seterusnya. Pas giliran kaki, tidak usah dilepas sepatunya, diusap atasnya. Sekali, masing-masing sekali. Syarat kedua, sepatu itu tinggi menutupi mata kaki. Ini yang agak jarang. Ya. Sepatu itu tinggi menutupi mata kaki. Gitu ya. Syarat ketiga, sepatu itu tidak pernah terbuka. Jadi sepatu itu terbuka, ya batal. Gitu ya. Bagaimana sholatnya? Pakai sepatu itu. Ini kebiasaan Nabi ya. Sedang safar, sholat tidak dilepas sepatunya. Ya, tentu tidak di masjid seperti kita. Di perjalanan, karena Nabi sholat dimanapun ketika datang waktu sholat. Ya, Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.